ganti yang cewek-cewek ya, yang nyawer. Keren, keren, keren, keren. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa kompak banget ya tadi yang sudah ngasih atensi.